Ibu, bapak, dulur-dulur kula sedaya jamaah ingkang sanget kula tresnani, kula hormati rahimakumullah. Enjing menika kula lan panjenengan sedaya dipun ajak ngaji kalih panitia, dipun ajak ngadah-ngadahke sholawat, dipun ajak merengeti lan hormat Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ningkataken mahabbah kecintaan kita dateng Kanjeng Nabi, ikhtiar maksimal leh itba' dereke akhlak soho tindak lampahipun Kanjeng Nabi ing pangajab. Kula lan panjenengan sedaya mugi-mugi pantes dipun akoni dados umatipun, tur pantes nampi syafaatipun, amin Allahumma. Merengeti Maulid Nabi niku mboten kedah tenggene sasi mulut, enggak harus di bulan Rabiul Awal. Menurut kula saenipun merengeti Maulid Nabi niku saben dinten. Dados penceramah-penceramah kuwi ben laris. Kenging nopo merengeti Maulid Nabi kedah saben dinten? Sebab jarakipun kula panjenengan kalih Kanjeng Nabi niku tebih sanget. Lebih dari 15 abad. Kanjeng Nabi niku ibarat mata air yang sangat bersih, bening, jernih. Sedangkan kula panjenengan niku ibarat sungai-sungai kecil yang sudah sampai ke muara, airnya kotor karena sampah, airnya keruh karena lumpur. Keruh niku bahasa Inggrisnya the butek. Kek kula panjenengan menika ibarat kali-kali cilik sing banyune kotor amergi sampah, amergi lumpur. Malah wonten ingkang boten namung kados kali, ning sampun dados got, peceren, kotor banget. Maka wajib bagi kita untuk berusaha terus mendekat ke sumber mata air, nyaket datang sumber mata air untuk mendapatkan kejernihan kembali, untuk mendapatkan kebeningan kembali. Makanya merengeti Maulid ngeten niki kula panjenengan diingatkan terus kepada cermin agung dalam kehidupan kita, uswatun hasanah bagi kita semua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling boten para sederek kula panjenengan lamun boten saged nyaket dateng sumber mata air kala wau, nggih kedah nyaket dateng kali-kali ageng, sungai-sungai besar yang airnya masih bersih, airnya masih jernih. Siapa mereka? Para ulama, para kiai. Kersane kula panjenengan minimal pikantuk manfaat ilmunipun, pikantuk berkahipun, amin Allahumma. Lah akhir-akhir menika rak mulai wonten kelompok-kelompok atau aliran-aliran yang anti kiai. Ora doyan kiai, ora doyan ulama. Pokoke apa wae langsung Kanjeng Nabi, langsung Kanjeng Nabi. Kula nggih nguceng lehmu ketemu Kanjeng Nabi ya kapan? Tanpa melalui para kiai, para ulama, kula menjenengan boten kenal Kanjeng Nabi. Leres? Saniki wonten sing ora gelem kitab kuning, ora gelem kitab-kitab turos, jare kuwi karangane menungso. Lha sing ngarani karangane gendruwo ya sapa? Wontenipun para ulama ngarang kitab-kitab niku kangge menjelaskan secara detail, secara rinci ajaran-ajaran Al-Qur'an hadis ingkang kula panjenengan boten saged memahami secara langsung, keranten boten gadah piranti ingkang jangkep. Mila wontenipun kitab-kitab karangane para ulama niku gampilke kula panjenengan leh memahami, pun dijelaske kanthi rinci, kula panjenengan kantun ngamalke, kantun ngelek. Ibarat ngunjuk jamu kok dicampur madu, niku madune sampun diperes, sampun disaring bersih, dikemas rapi, kula njenengan kantun ngunjuk. Yen sak menika mboten purun kitab-kitab kuning, sithik-sithik langsung Quran, langsung hadis, kuwi padha karo ana wong ngombe madu langsung nyesep saka silite tawon. Insyaallah cangkeme abuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah napa ingkang kedah kita contoh, kita tuladani saking Kanjeng Nabi? Para jamaah rahimakumullah, menawi panjenengan neliti Al-Qur'an mulai pertama suratul Fatihah ngantos terakhir minal jinnati wan nas, panjenengan boten bakal manggi satu ayat pun, bahkan satu lafadz pun yang memuji tentang kebagusan Rasulullah secara fisik. Enggak ada satu ayat pun yang memuji ketampanan Rasulullah, kegantengan Rasulullah. Padahal Rasulullah niku ganteng banget. Tampan, keren, gentle. Loh, katanya yang paling ganteng itu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf memang ganteng, gek gantengipun Nabi Yusuf niku mukjizat. Tapi orang masih bisa mensifatinya. Oh, wajahnya Nabi Yusuf begini, tubuhnya Nabi Yusuf begini. Kalau Rasulullah saking gantenge, saking baguse, tiyang niku ngantos mboten saged nyifati. Mboten wonten ingkang sanggup menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek Nabi Yusuf niku ibarat rembulan, orang kan masih bisa menikmati indahnya rembulan. Rasulullah itu matahari. Jadi matamu ora bakal kuat, sapa ngomong matamu dhewe mau. Leh mentelengi matahari, mentelengi serengenge, ora bakal kuat. Begitupun tidak ada seorang pun yang sanggup memandang Rasulullah berlama-lama, saking gantenge, saking haibae. Ketampanan Rasulullah itu sempurna, bukan hanya tampan tapi indah. Leh bahasa Arabe jamal niku indah. Indah itu hampir semakna dengan adil. Adil niku rak wad'usyik fi mahallih, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yen peci yang tun mriki leh Mas Tani napa? Ketu. Napa? Kuplok. Gempon, yen kupluk saya pakai di kepala ini namanya adil. Tapi umpami kupluk niki kula damel ten dengkul namine zalim. Maka indah itu semakna dengan adil, sesuatu yang proporsional. Alah, orang ngerti wong gunung kok proporsional. Adil, indah itu semakna dengan adil, pas di tempatnya. Itu indah. Nyun pangapunten, payudara indah kalau tempatnya di dada kiri dan kanan. Misale payudara wi manggone ten bathuk. Enggak indah. Mata indah kalau pas berada di tempatnya, bibir berada di tempatnya. Rasulullah sempurna. Nyun ngapunten, misalnya mata terlalu dekat dengan telinga, enggak indah. Hidung sangat jauh dari mulut, enggak indah itu. Rasulullah sempurna. Tapi tenggene Quran mboten wonten satu ayat pun Allah memuji kegantengan Rasulullah. Tidak akan Anda dapati satupun ayat Al-Quran yang memuji tentang nasabnya Rasulullah, padahal nasab Rasulullah itu nasab yang terbaik sejagat raya. Tidak akan Anda dapati ayat Al-Quran yang memuji tentang kepinteran, kepandaian Rasulullah, padahal kepandaian, kepinteran dan keilmuan Rasulullah sempurna. Yang akan kita jumpai dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memuji Rasul kekasihnya itu dalam bidang akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau Muhammad berada pada akhlak, karakter, kepribadian, budi pekerti yang agung. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Iqraran bi qawlina alhamdulillahi rabbil atabin, dengan kairing rahmat hidayah soho inayahipun Allah subhanahu wa ta'ala, kanti kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita sakit makumpal wantan ing menika majelis, sakit bermuacahah bilwujuh dalam rangka maulid akbar, peringatan maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama keluarga besar Dukuh Sawangan wonten ing tlatah Penakir Kecamatan Pulau Sari, ingkang mugi-mugi mawon menika majelis, majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Salawat saha salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kulo lan panjenengan sedoyo tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fid dini fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Allahumma amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, tanggal 9 Juni 2021 kemarin kula ngaji wonten Sigeblog, betul? Hari ini teng Dukuh Sawangan, leres? Berarti judule tawon kemit silite kuning, ganuwis pamit saniki balik maning. Alhamdulillah. Lah niki ngaose radi panas benter, Bu. Kinten-kinten ngajine badhe ngantos jam pinten niki? Jam kali sore. Mriki zuhure jam pinten? 4:30. Oh, modele sawangan zuhur ke ngasaren, ngasar ke magriben. Masya Allah, muka-muka sampai puno acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Kanjeng Nabi ngendika akan nikmatani maghbunun ala kasirim minan nas, as-sihatu wal farohu. Dua nikmat yang sering melalaikan menungso geniku nikmat sehat karo nikmat sempat. Siji loro telu papat pirang-pirang akeh nikmat, ana takjil digawe kupat kawit sikil nganti tekan meripat. Iwak sepat melompat-lompat dipari nikmat sehat nikmat sempat, mulane pak rahmat bojone papat. Nembe kerasa pentingnya nikmat, menawi nikmat niku wis minggat, nembe kerasa pentingnya nikmat. Lah niki kula panjenengan sedaya teng Dukuh Sawangan, usel-uselan, desel-deselan, empet-empetan, sol-solan, melagi sartini karo sartinah pangkon-pangkonan. Jenengan rawuh wonten mriki percaya wonten corona napa mboten? Wong kene ora percaya corona? Wong Sawangan sombong. Kenapa sing ora percaya ontene corona kularani sombong pak? Maaf. Jenengan gone semaur ora percaya corona kan rikala awake sehat. Lah ya mulane kue waktu lagi sehat hurung kerasa pentingnya nikmat. Akhirnya sombong gone ngucap ora percaya ontene corona. Biyen pas kula ngaji tenggene si geblok. Lo hampir ketularan sampean ora percaya corona. Kula pikir corona niku politik. Kula pikir corona niku wong dodolan vaksin. Kula pikir covid niku wong dodolan obat bu. Jebule arane wong sombong langsung dicoba nang Gusti Allah. Ih, nuwun sewu, wong sombong langsung dicoba. Kulo sombong wekdal niku kan awake sehat, kulo mboten percaya corona. Ning tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli 2021 niki pemerintah estu-estu ngawontenaken PPKM. Kulo manut karo pemerintah, ora metu ngomah, ora jamangan nang masjid, jamangane nang ngomah, ora ring warung, pokoke nang ngomah dekem angrem nganti ngenduk-ngenduga. Tapi justru setelah PPKM tanggal 20 selesai, kulo meriang rong minggu ora mari-mari, Pak. Bar ngaji saking si gebluk niko. Masuk angin, angger kur masuk angin tok sing ora kuatir, kulo meriang rong minggu ora mari-mari, badan panas, ngombe paracetamol ora mudun-mudun panase. Sirah mumet kunang-kunang bengi gelibakan ora bisa turu awak pada lara balung sakit persis kayong ciri-cirine wong ora nduwe duit. Kula meriang dinten Ahad niku Pak. Senin pagi niku kula meriange durung mari. Akhire enjing dinten Senin biasane puasa kula batalaken rumin nggone puasa. Kulo cicipi masakane mamane kulo isuk-isuk niku. Bareng masakane mamane kulo cicipi, ya Allah, ora kerasa asin, ora kerasa legi, anu pedes mung pating sreset nang ilat, Bu. Lah kan tambah kuatir, akhire kulo mundut nginum, tak inum langka rasane jebule banyu bening. Tambah penasaran kulo akhire mundut fresh care. Ibu pirsa ngertos fresh care? Niko minyak rol sing mambune tajem sangat. Bareng kulo ambung, ya Allah. Niki irung boten saged ngambung, Pak. Nyonang beke mutan, oh ya jomblo ora bisa ngambung. Ya pan ngambung siapa? Duwe bojone durung. Ternyata meriange tetep dereng mari, saya putuskan berangkat ke Siaga Medika Banyumas, Pak. Biasanya nek musim corona, wong meriang, panas, sakit, malah nang umah baik. Selain apa repus kesmas, wedi mbok di corona kena. Meriang setitik digawak dokter, kuatir mbok di covid kena. Kula beda karo wong kene. Kula meriang, langsung kula teng Siaga Medika Banyumas, lajeng kula melakukan swab PCR. kula milih sing PCR pak sing 1.200.000 ditunyuk irunge disogrok telake kon bayar. Aneh corona niku lha nyosin disogrok nyong kon bayar. Lajeng kula dipundhut sampel darahe, saya tunggu 2 hari hasilnya tenggene lab bareng keluar alhamdulillah negatif corona, hanya gejala tipes. Bener bapane ngaji kangkene masuk angin. Mila mugi-mugi kula panjenengan sedaya menika saged dados tiang-tiang ingkang ahli Al-Qur'an. Wonten setunggalipun kiai ngimpi kepanggih Gusti Allah kaping 99. Ana wong ngimpi ketemu Gusti Allah niku ora sembarangan wong. Yen piyantun Candi Rata nggih nate ngimpi, ning ngimpine ketemu garangan, ketemu cempe, ketemu pedet, yen atine nuju kotor nggih ketemu gendruwo. Wong pancen ngipi niku nggih mados setelan piyambak-piyambak. Al arwah junudun mujannadah. Roh niku grombol-grombol kalih setelanipun. Roh sae nyambunge nggih kalih roh sing sami-sami saenipun. Yen roh awon nyambunge nggih sami padha awone. Artosipun roh apik kuwi ora bakal iso nyambung karo roh elek ora sambung karo roh apik. Mula wong apik ngimpine nggih ketemu wong apik. Ngimpi kepanggih kiai, ngimpi kepanggih ulama, ngimpi melihat matahari, ngimpi mangku rembulan, ngimpi mangku Anwar Zahid. Nah, yen wong elek niku ngimpine nggih ngoten niku biasane. Niki wonten kiai ngimpi kepanggih Gusti Allah kaping 99. Kiai sinten? Kiai Ahmad bin Hambal. Engkang dipun kenal kalian asma Imam Hambali. Imam Hambali niku masya Allah luar biasa. Ngantos Sultanul Aulia Al-Qutbur Rabbani wal Ghautsus Samadani Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu Sirrahul Aziz ing dalem babakan fikih derek madhab Imam Hambali. Imam 4 yang mu'tabarah yang diikuti ahlus sunnah wal jamaah sedaya top-top. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali sedaya top. Sing mboten top niku Imam Samudra. Nyun ngapunten nggih. Nalika sedanipun ingkang paling kathah ngetutke jenazahipun niku Imam Hambali. Boten namung tiang Islam kemawon, umat-umat beragama lain kathah ingkang derek hormat. Ngantos bakto wafatipun Imam Hambali niku kathah pemeluk-pemeluk agama lain yang pikantuk hidayah ngerasuk agami Islam. Alhamdulillah. Nah, Imam Hambali ngimpi kepanggih Gusti Allah kaping 99 niku mendel mawon, mboten matur napa-napa. Akhire piyambakipun iting-iting, ngertos iting-iting nggih? Mboten. Iting-iting niku ya iting-iting. Pokoke aku sok lho ngono ku apa jenenge? Angen-angen, kirang nek angen-angen niku. Oh ya wis merencanakan. Merencanakan dengan tekad kuat yen aku sok ngimpi ketemu Gusti Allah maneh, aku arep takon. Aku arep takon. Pokoke yen aku ditakdir ngimpi ketemu Gusti Allah meneh, aku arep matur. Estu para jamaah, ngimpi melih kepanggih Gusti Allah, berarti jangkep ping 100. Lajeng Imam Hambali matur, bima taqarrabal mutaqarribuna habbahi ilaika ya rab. Orang ngerti ya wis. Gusti ngangge cara napa ingkang panjenengan remeni supados kawula menika saged caket dateng panjenengan. Paham? Dengan cara apa yang engkau cintai ya Allah, agar hamba bisa mendekat kepadamu. Lajeng Allah dawuh, bikiro atil Quran, dengan membaca Al-Quran maka manusia menjadi dekat kepadaku. Aku cinta orang yang ahli membaca Al-Quran. Lajeng Imam Hambali tanglet meleh, bifahmin au bighairi fahmin, leh maca Quran kedah faham maknanipun utawi boten faham boten nopo-nopo. Nah niki kira-kira nggih njagani masyarakat Candi Roto sing dora paham. Kedah faham nopo mboten? Ngono lho. Kedah faham artosipun nopo mboten? Kedah faham maknanipun Al-Qur'an nopo mboten? Allah dawuh bifahmin au bighairi fahmin. Faham ora faham padha wae. Faham maknane apa ora faham maknane padha wae. Sapa ahli maca Quran caket karo aku tak tresnani. Seneng ana harapan. Mula panjenengan maca Quran niku ora faham maknane ora apa-apa, terus wae diwaca. Pancen wong maca Quran kuwi ana sing maca Quran angen-angen sak maknane, ana sing maca Quran angen-angen sak mangane. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Soto apa rawon iki mong. Niku jenenge maca Quran angen-angen sak mangane. Wong Gusti Allah niku murah kok. Jenengan zikir pokok melu derek istighosah derek MWCNU mengadakan istighosah derek ora faham maknane ora popo. Wong sing mimpin wae kadang-kadang ora faham kok. Ora usah tepuk tangan ora penting. Mbok kira sing mimpin kuwi mesti paham kabeh, kadang-kadang ora mentuk gayane tok. Leh kalungan sorban karo gobek-gobek. Bismillahirrahmanirrahim. La yusukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Artosipun apa, Mbah? Bu. Rapopo. Gek ngertimu kuwi ora penting. Sing penting ngertine sing mbok zikiri. Sinten Gusti Allah. Gusti Allah sing panjenengan zikiri ngerti kok. Gek lamun panjenengan mboten ngerti ora masalah. Apa sing jenengan kersake mesti diijabahi Gusti Allah. Padha kalih ngeten nggih, umpami panjenengan mlebet restoran, langsung diaturi daftar menu. Makanan ini, minuman ini, wonten sing aneh, jenengan boten paham, boten ngertos jenis minuman niku. Gek jenengan langsung dikir, nyebutke ten pelayane, Mbak, iki ana minuman jenenge es mega mendung. Jenengan ora paham to apa kuwi es mega mendung. Akhire jenengan dikir nyebut, Mbak, es mega mendung. Entenono dilu engko ra teko barang. Padahal jenengan mboten paham es mega mendung kuwi apa. Mekaten mungkin jenengan zikir ya qawiyyu ya matin ikfi syarrul zalimin, ya qawiyyu ya matin ikfi syarrul zalimin. Jenengan yo ora ngerti ora paham padha karo es mega mendung. Ae gelem ngomong ya qawiyyu ya matin ikfi syarrul zalimin teko barange. Halo. Iki mirengke apa ora to? Oh ya wis. Ana sing mbayangke kok. aku kroso. Kek dibayang kek mendah niyo dadi bojone wong kuwi. Makasih. Panjenengan maca selawat. Ngene iki ora paham artine ra masalah. Teruske le selawat mesti entuk syafaate Kanjeng Nabi. Amin. Mbok pikir bocah-bocah sing do seragaman selawatan mau ngerti artine kabeh. Blas. Ora apa-apa, Bro, teruske. Mesti entuk syafaate Kanjeng Nabi. No. Kadang yo entuk gayane tok. Kaya-kaya menjiwai ambek gobek-gobek merem-merem kiyer-kiyer. Raqqat 'ayna ya syauqan. Artinya apa, Mas? Gak roh. Wa li thayyibatan zarfat 'ishqan. Maknane apa? Mbuh. Gak ngerti. Fa ataitu ila habibi. Enak aku suarane karo vokalmu. Fahda ya qalbu warifqan salli ala Muhammad. Maknanya apa? Rangerti. Gak apa-apa terus ke sebelah kono kasih umat gue ket mau banjirnya perkara ono sing ngompol kok. Eh seorang gagas sebelah kono. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Arep ngombe ora diwadahke. Pon, kula teruske. Heh. Wong ahli maca Quran niku maksude sepinten leh maca? Mbok sing sebelah kono saya husrek wae. Pon, pangapunten, dilanjut nggih. Dilanjut nggih. Ahli maca Al-Qur'an niku sepinten leh maca? Diarani ahli. Ahli niku kulino. Ngertos kulino nggih? Kulino niku tukang. Ahli maca Qur'an berarti tukang maca. Nah, tunggale niku. Tukang niku kulino. Tukang sapu berarti kulino nyapu ngono kuwi lho. Woi. Tunggale tukang rasani. Tukang gambleh. Diarani ahli maca Quran niku para ulama mastani paling boten sedinten sedalu leh maos 100 kok 100 juz. Ya mboten wonten Bu 100 juz Al-Qur'an mung 30 juz 100 juz. 100 ayat. Niku wis ahli, wis tukang. Lah wong sing ahli maca Qur'an niku persasat omong-omongan kalih Gusti Allah. Man arada ayatakallama ma Allah falyaqra'il Qur'an. Sapa wonge kepingin omong-omongan karo Gusti Allah, becik maca Al-Qur'an. Lho maca Al-Qur'an niku persasat omong-omongan kalih Gusti. Gaya banget iso omong-omongan kalih Gusti Allah. Panjenengan iso omong-omongan karo camat wae wis gaya. Aku mau petuk Pak Camat ning pasar. Ngomong-omongan suwe. Padahal nembe omong-omongan karo camat, aku mau petuk Kapolsek nang gone perapatan. Ngobrol suwe omong-omongan, wonge tak jaluki udud tok. Padahal nembe omong-omongan karo Kapolsek wis gaya. Lha iki iso omong-omongan karo Gusti. Jenengan yen pengin dados tiyang ingkang gaya maca Al-Qur'an, omong-omong karo Allah. Yen sering maca Al-Qur'an, sering omong-omongan karo Gusti Allah, berarti orang dekat. Orang dalam. Wong gelek ngomong-ngomong. Berarti kan wong jero. Mbah gak paham ketoke. Bali are ngomah, ternyata kulotok sing mriyang panas dulur-dulure kula, keluargane kula mboten wonten sing ketularan mriyang, berarti sanes corona. Akhire tanggal 1 Agustus wingi kula nembe mawon nampi surat undangan vaksin. Lah mriki warga Penakir pun sami divaksin apa dereng? Wonten sing pun wonten sing dereng? Sing sampun mudah-mudahan badane tansah sehat walafiat. Sing dereng divaksin niku mungkin karena punya riwayat penyakit. Leres nggih? Atau yang dereng divaksin mboten gadah penyakit niku karena belum dapat undangan apa karena wedi? Wedi. Padha karo nyong. Pas kula nampi undangan surat vaksin, Pak, ya Allah ki deg-degan, nyong gemeter, dokter ya deg-degan. Apa maning kula sing badhe divaksin? Kuatire niku kan kula mireng bar divaksin akeh sing padha mati. Nah, niku kula pating kerembut barangan. Kula takon kan karo doktere, "Dok, niki suntikane vaksin sing merek nopo?" "Ke sing Astra Honda." Berarti semi-semi oli lah kayak gue ya. Ternyata kula pikantuk sing dosis radi tinggi AstraZeneca. Nggih mboten saged kula ngajari karena memang kula sampun pikantuk undangan lajeng kula divaksin niku karena memang sebagai contoh supaya anak-anak muda yo gelem padha nglakoni vaksin. Nyong takon maning, "Dok, nggih, suntikane sing cilik apa sing gedhe?" "Tek deleng ya, lengenmu cilik ya wis lah sing cilik ora apa-apa." Barang ditensi, kula jujur, wingi kula nembe mriyang, Pak Dokter, rong minggu ora mari-mari, tapi niku ngendikane gejala tipes, boleh divaksin apa ora. Setelah ditensi ternyata normal, Pak Dokter ngendikane mung mriyang tok insyaallah ora apa-apa. Dados bareng divaksin alhamdulillah waras selamat sehat. Sebelah kula ana ibu-ibu wedi nemen arepan divaksin. "Dok, nyong duwe diabetes ke uli disuntik vaksin apa ora?" "Ya uli, tapi dideleng disit bukan gula darahe tinggi." "Nyong sekalian takon, dok, wong diabetes uli mangan donat apa ora?" "Ya uli, tapi ngone mangan donat tengah-tengahe tok." Jebule doktere lebih pinter. "Oh nggih, sugeng tindak Pak Kades. Niki Pak Kades wonten tamu mendadak. Mboten napa-napa. Matur nuwun Pak Kades. Mumpun kersa hadir malih wonten ing pengasan dinten menika. Mugi-mugi anggenipun dados kepala desa, dados pemimpin sing adil, pemimpin sing amanah yang dijauhkan dari sifat dolim. Amin Allahumma. Ku ikhlaskan daku. Dirimu pergi silahkan Pak Kades. Ikhlas. Bisa ikhlas nang apa? Sing pan ngamplopi panitia. Sanes Pak Kades. Pak Kades karo tindak ngomong, "Ora apa-apa mumpuni nganah. Kenggo Sandra bojoku tak tinggal nang kene." Bu Kades wonten mriki, alhamdulillah matur nuwun Bu Kades. Derek seneng, derek bingah. Menawi Kades enom semangat ahli ibadah, insyaallah masyarakate tambah barokah. Allahumma. Jenengan iki kepanasan kepripun iki, Pak? Ikhlas. Tenanan. Ya Allah, niki demi ngaji napa demi mumpuni niki? Subhanallah. Wong angger lagi cinta, wong angger lagi seneng dijiwita ora kerasa. Nanti mambu-mambu bakaran kulit kepriwe kiki ya kepanasan. Sampai bapak ning ngendika, "Mumpuni, aku bukan babi, aku tidak buta, tapi cintaku padamu sangat membabi buta." Wede. Pancen iya wong lagi seneng, muga-muga cintane jenengan mboten namung sekedar kepingin meriksani mumpuni, tapi cinta karo Kanjeng Nabi ben dirahmati diridoni Gusti Allah. Allahumma. Amin Allahumma. Maka pengajian hari ini boleh karena memang PPKM sampun longgar. Betul panitia? Cuma Pak Kades mengingatkan boleh mengadakan pengajian asalkan semua yang hadir tanpa terkecuali ngagem protokoler kesehatan. Bapak nek, sepisan nganggo masker, you know. Yang kedua, rajin cuci tangan pakai sabun, jangan lupa pakai hand sanitizer. Dan yang ketiga, jaga jarak semeter-semeter. Tenang saja, Hari ini kita tidak berkerumun, Pak. Sing dilarang teng pemerintah niku kan nun sewu, bukan pengajian, bukan sholat jamaah, bukan hajatan. Yang dilarang adalah berkerumun. Hari ini teng sawangan, Bu, kita tidak berkerumun, cuma berjejer-jejer. Laras. Betul. Muka-muka semangat warga sawangan derek maulid nabi, tambah solawat, tambah mahabbah, tambah mahabbah, tambah syafa'ah, kita dijauhkan dari segala wabah musibah. Allahumma amin. Allahumma saat derenge kula lanjut, soalnya niki ngajine dibatasi waktu karena istu-istu niki bagi-bagi wekdal. Onten amanah dari panitia, karena amanah saya sampaikan. Mumpuni, kayong surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh warga Dukuh Sawangan. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk infak Madrasah Nurul Iman, duit sodakohnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Lah supaya kabar buruknya jadi kabar baik, jenengan badhe ditariki infak, Bu. Kepripun? Ikhlas napa mboten? Saestu? Temenan? Nek ikhlas monggo ibu-ibu diawali ngerogo sak dompet. Sing ora gawa dompet utang disit karo sebelahe. Ngesuk nek ketemu disarutang. Setuju? Bapak-bapak monggo ngerogo sak katok. Bapaknya sarungan berarti ora katokan. Sarungnya langsung dicekeli. Ora ucul ora pak nyong kadar tak. Jadi mau sarungan katokan apa ora sih pak? Ora katokan. Temenan. Aduh bahaya nih temen. Nun sewu panitia badhe ngedaraken kotak infak, tapi kalau titip pesen mangke nggone maringi sedakoan panitia juga ampun kebanteran, ampun cepet-cepet ning panjenengan disiapaken artone karo ndonga disit. Ya Allah, dinten niki kula maringi sedakoan. Bu 5000, bu 10000, bu sing mari 2000 ndonga disit. Sedakoh niki ya Allah kula ikhlaskan, muga-muga kula nggone ngaji, nggone urip nang alam dunya diparingi sehat wal afiah, diparingi keluarga mawaddah warahmah wasakinah, diparingi dzurriyah ingkang saleh salihah. Ya Allah, anakku lagi mondok nang pesantren, muga-muga diparingi kerasan, diparingi ilmu sing manfaat, dipun paringi barokah ilmu, dipun paringi barokah umur, muga-muga bisa bantu wong tua ngangkat derajate wong tua. Dicemplungaken plung 20.000 kan pantes wong dongane dawa. Dongane pirang-pirang klunting 2.000 perak. Ya ora apa-apa. Arane ikhlas niku kan kuate ati. Panjenengan maringi 10.000 20.000 alhamdulillah. Kok sebelahe awe 2.000 ora sah diecek. Nggih Bu nggih. Syukur sangat, sing akeh, sing ikhlas. Aja duwe prinsip lah, sitika sing penting ikhlas. Kue tuli prinsip tahun 70. Ini udah tahun 2021, guys. Duwe prinsip, sotako ya sing akeh, ben rezekine saking Gusti Allah ya akeh sing berkahi. Allahumma. Amin. Allahumma. Monggo persiapan kula pandhastoyo maringi infak sodako kangge pembangunan madrasah kita niki. Madrasah Nurul Iman pimpinanipun Bapak Kyai Fakhrudin. Semoga kalimah selawat Nabi sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala. Kotak infaknya, sorban kelilingnya tetap berjalan. Niki ngajine dilanjut kangge efisien wekdal. Saking kawula mewakili panitia pembangunan Madrasah Nurul Iman mengucapkan sing maringi matur nuwun sangat, sing boten maringi kebangetan banget, sing apen-apen turu tekdongake lemu kaya sapiku. Makasih. Mudah-mudahan sedekah panjenengan dinten menika nggih nolak bala narik rejeki, rejeki sing beto manfaat sing barokai. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ana wong wis kadung cinta kalih Kanjeng Nabi, maka setiap langkahnya pun solawat, setiap hembusan nafasnya solawat. Wis kadung cinta karo Kanjeng Nabi, pasti Gusti Allah berkahi kali setiap langkahe menungso sing padha gemer maca solawat. Wong Nahdlatul Ulama, Nahdiyina diat ora mung Rabiul Awal tok ngene mengeti wiyosan dalem Kanjeng Nabi. Betul Pak. Bahkan tenggene hajate wong Nahdlatul Ulama, wong selametan tok bet ngundang sim tuturor kon maulidan teng dalem. Dinten-dinten biasa bar salat jamaah nggih padha seneng maulidan. Mumpun kebiasaane wong Nahdlatul Ulama, maka maaf-maaf ora pantes lan ora kewes ana wong duwe akal esi waras kok nganti takon nggo ngapa sih maulidan, ora pantes. Wong esi waras esi normal takon nggo ngapa sih tujuane maulidan. Nun sewu, nek nganti takon kaya kue, kue tandane piyambake wis ciri-ciri ora seneng karo nyambut kelahirane Kanjeng Nabi. Sedangkan kita wong awam wong biasa nembe nikah langsung dipun paringi momongan niku rejeki luar biasa, dinteni kapan gone lahir, bareng wis lahir diparing asma sing sae nganti diakokoi estu ngawontenaken syukuran sampai-sampai putrane nangis be ditembangi ta lelo lelo lelo ledong cep manang aja pijer nangis anakku sing ayu rupane yen nangis ndak ilang ayune karo dipok-pok meneng durung meteng karo latihan. Tak kadang bisa urip mulya dadi yo wanita utama ngluhurke asmane wong tuwa dadi yo pendekar agama. Pok pok pok ngone ditembangi ngangge donga supaya ngone nembangi estes tundong aka keniku bocah niku nembe duwe anak wis senenge luar biasa nganti nembe setahun ana ulang tahunan barangan didongakna bene panjang umur sing sehat sing barokai. Lah apa maning kita umate Kanjeng Nabi mboten namung teng Rabiul Awal malah dinten-dinten bersyukur kita niki nderek Islam kaparingan berkahe Islam, kita niki dirahmati kali Gusti Allah urip pake Islam. Mulane ora mung Rabiul Awal tok gone maulidan, teng sajabane bulan maulid kula tetep panjenengan sedaya mengeti wiyosan dalem Kanjeng Nabi karena bentuk cinta dumateng Kanjeng. Sing sering omong-omongan karo Pak Presiden berarti orang dekatnya Presiden, gini apa nggih? Orang dalam, mulo tidak berlebihan. Orang yang ahli baca Al-Quran, besok hari kiamat nggak usah mencari alamat surga, boten usah madosi alamat swarga, nembe bangkit saking alam kubur mpun dijemput kalih panitia. Nggih, gek digiring dituntun tumuju dateng swarga. Penak banget gek kula sampean iki ora pengalaman daerah mriko. Niki dituntun kalih panitia. Panjenengan pengin uripe bahagia napa mboten? Kepingin keluarganipun bahagia napa mboten? Wonten jamune. Lho, gak sabaran jamune apa? Jamune Al-Qur'an, nawiru buyutakum bis shalah wa qiraatil Qur'an. sinarilah rumah-rumahmu dengan memperbanyak sholat dan membaca Al-Qur'an. Saat ini mungkin timbul pertanyaan, apa hubungannya maca Al-Qur'an kok iso ndadekke keluarga bahagia? Para jamaah rahimakumullah, keluarga itu terdiri dari dua pilar utama, namanya suami dan istri, betul? Ngatokke suami dan istri. Keluarga niku rak ngatokke suami dan istri. Lah suami kuwi wong, istri ya wong. Berarti keluarga ki ngatokke wong ketemu wong. Lah wong kuwi asline kuburan. Lho nggih, wong candi rata sedaya ki ngapunten, asline kuburan. Lho, jenengan nate dahar daging sapi napa mboten? Berarti wis tau ana sapi mati dikuburno weteng jenengan. Ya Allah, ayu-ayu jebul kuburan sapi. Jenengan nate dahar sate kambing? Lah kuwi berarti wis tau ana wedhus mati dikuburno weteng jenengan. Menungso ki ya kuburan sapi, kuburan wedhus, kuburan tongkol. Malah saiki ana sing doyan tekek. Kuburan. Dadi wong lanang kuburan, wong wedok ya akhire rabi, kuwi berarti kuburan ngerabi. Kuburan. Ojo kaget, kadang-kadang ana wong ketemu bojo iso girap-girap wedi. Mergo ketemu apa? Kuburan. Ra wonten to sing istri ten dalem, sing kakung rawuh ngono iki ora seneng malah. Krungu sing lanang teko, penyakit teko. Sing lanang mlebu omah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mergo ketemu kuburan. Akhirnya lungguh jejer, niku berarti kuburan lungguh jejer. Sing banter sayang kuburan lungguh jejer. Terus mlebu kamar. Wong loro berarti turu jejer, bareng ngono nyun ngapunten terus kelonan. Berarti niku kuburan ngeloni kuburan. Diterus keleh kelon. Suwe-suwe metu kuburan cilik. Lah kuburan cilik iki gedhe bareng kuburan cilik wis gedhe kelon meneh. Terus metu kuburan cilik meneh. Lah kuburane cilik iki gedhe saya gedhe akhire dipindoni meleleh kelon. Metu kuburan cilik meleh. Akhire apa? Omah kuwi kebak kuburan. Kadang sak omah kuburane 10. Kadang sak omah kuburane 9. Lah kuburan kuwi duwe sifat angker. Ngertos angker nggih? Kok bir. Angker ki bahasa Inggrisnya the singit. Lah sifate kuburan ki lak wingit singit to. Lah merit ya kuwi ilang yang dinggo maca Al-Qur'an. Gak percaya padosi kuburan sing angker-angker sing merit-merit kuwi. Terus jenengan damel khataman Qur'an ten mriku, apa jenengan damel majelis sholawatan ten mriku, mangke lak ilang angkere. Lah menungso sing mengandung kuburan niku yang sering damel maos Al-Qur'an kuburane ilang. Mula bapak ojo kaget kadang bojomu lambene maju lancip ngono kuwi pas metu kuburane, Pak. Halo. Ngapun. Salajengipun nggih. Yo diatur wong kene urung krungu apa piye ya? Saiki hitungane per menit. Dadi gek sambat leh ngantri telung tahun leh ngenteni telung tahun pengen cepet mboten usah ngundang Anwar Zahid modenmu kon ceramah dhewe cepet. Ibu bapak para jamaah, ayo selajengipun monggo anake sapa nangis wae. Wis gek nang dijejeli pentil. Kuwi yen urung dijejeli pentil ora ngira mandeg. Mergo pengapesane ya mung kuwi. Apa wae yen urung ketemu pengapesane ora bakal mandeg, percaya aku. Halo. Padha karo niku lho, irung kok mili terus getih, namine napa? Nah, mimisen kuwi disumpeli kapas ora bakal mampet. Dijejeli gombal ora bakal mampet wong urung petuk pengapesane. Sampeyan pasangi baut ukuran pas. Set. Tetep ora mampet. No. Ora ngarah meneng yen ora dijejeli pentil kuwi. Wong urung ketemu pengapesane kok kapas, gombal, kain, baut tetep mili. Bareng ditempeli godhong suruh plek-plek mampet mergo ketemu pengapesane. Ten pengajian kok ana bocah cilik nangis. Ambok diseneni karo ayo meneng, ayo meneng, ayo meneng, meneng. Ora ngarah meneng. Apa maneh nganggo dicethoti? Meneng ora, meneng ora, meneng ora. Malah banter pengen meneng jejeli pentil. Ya ngrurung petuk mae ora ngarah meneng kuwi. Salahe wong melu mbae kok. Wae mbae wis ora metu. Ha trimo dingene ngene ra ngarah meneng. Kudu ngene lho. Halo. Mula pangapunten nggih. Bapak-bapak nggih kedah ngertos pengapesane ibu-ibu. Ngono lho, apa maneh duwe bojo gek cerewet, banget katak-katak-katak-katak-katak-katak. Ngomel wae, kadung ngomel ora iso mandeg. Mandeg-mandeg nek keturon tok. Bareng melek ngono iku lho. Keturon melek iso neruske. Ya juntrut runtut judule padha. Enten mboten wong wadon sing ngoten niku? Oh ya kathah. Aku yang ngerti kok iki wonge teko kok. Nggih. Teko, pokoke wonge nganggo kudung rupane abang. Ya Allah. Bojo pas nuju cerewet katak-katak-katak-katak-katak-katak-katak dituturi percuma, Pak. Didalili mendal, Pak. Sampeyan nesu malah gede volumene, Pak. Pengen mandek tempel ana duwe. Kok terus mingkem. Terus ketempelan duwe, terus mundur alon-alon. Aku mundur alon-alon. Nang sepi seru-seru ora enek suarane. Wong lanang kudu paham. Duwe bojo ngambul, ngambek, gondok. Niku melampahi mawon pun ketawis kok, Pak. Wong wadon niku yen gondok e tingali mlakune, sringkut-sringkut. Sledot-sledot, sledot-sledot, sentiet. Seringkut, cerdas, sentiet. Terus melebu kamar, lawang ditutup, jebret. Ngopo neng jero kamar, mengkurep, blek. Wong wedok ngambek gayane podo, mengkurep. Lah bapak, wong wadon kuwi wis kadung mengkurep pak, cuti-cuti ane repot. Najan sampeyan cuti nganggo linggis, ora kena apa maneh linggis mundek ngono. Angel. Wong lanang kudu cerdas, ora usah bingung golek alat cuthik. Wae nanti gendelke duit, selehke pinggire, ora usah ngomong, tinggal metu nyang ruang tamu nyang bali lunggu wae. Entenono 15 menit wae. Engko ora ana wong sing klemer. Lewat sanding ampean ambek ngomong, gaweke teh apa piye? Ha ha ha. Lah iya ya. Lah seniki terus gandengane niku napa? Iman. Setelane niku iman. Wong Kanjeng Nabi niku leh dandani morale menungso niku pertama noto iman, kok mergo iman niku pondasi. Mula muga-muga masyarakat pundi nggih candi rata sak anak turune pun paringi iman sing kiat. Nene iki penting ngantos Nabi Yakub alaihi salam badhe sedo niku muwun. Ngertos muwun nggih? Apa? Ah ya pinter berarti wong kene. Nangis sangat. Ngopo arep sedo wae kok nangis? Apa mergo wedi mati? Mboten, babar pisan mboten. Lah kenging pun apa? Nggih mikirke nasibe putra wayahipun, mikirke nasibe putra-putrane. Oleh wis tak tinggal mati wi agamane anak-anakku piye? Imane anak-anakku, ibadahe anak-anakku piye? Dikumpulke putra-putrane. Wa idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Anak-anakku, sok yen bapak wis mati nak, apa sing mbok sembah nak? Yen bapak wis mati lho, sliramu kabeh nyembah apa nak? Putra-putrane dipun didik sae. Jawabanipun nggih luar biasa. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Bapak kula sakderek ingkang putra nggih tetep nyembah Gusti Allah. Pangeranipun Nabi Ibrahim, pangeranipun Nabi Ismail, pangeranipun Nabi Ishak, pangeran panjenengan, pangeran ingkang tunggal Maha Esa. Mboten wonten pangeran ingkang hak dipun sembah lan dipun taati kajawi Gusti Allah. Lajeng Nabi Yakub lega mireng jawabane putra-putranipun. Terus sedo. Ini pelajaran kangge pulau njenengan. Yang pertama dan paling utama ditanamkan kepada anak-anak adalah iman. Aku pesen yang sampean nggih. Mbok rati gatekke kok. Jenengan sampean yang kepingin duwe anak pinter, tulung anake disekolahke. Kula niteni wong pinter-pinter ki rata-rata tahu sekolah. Nate sekolah. Umume wong pinter kok nate sekolah. Dadi yen kepingin anake pinter sekolahke. Umume wong pinter kok nate sekolah. Yen kepingin anake iso ngaji pondokke. Rata-rata wong sing iso ngaji niku nate mondok. Bu. Bu. Wonten cerita. Anak nelayan ahli ngibadah gemar maca solawat cuma biyen rikala enom gone ngaji nang pesantren durung tuntas. Akhirnya sang nelayan iki mung kemutan kon seneng maca solawat tapi ngerti neng gone maca solawat sallu alaihi wasallimu taslima. Akhirnya niki solawat dinten-dinten diucap wis puluhan tahun nganti sedinten bisa puluhan ewu nggone ngucap sallu alaihi wasallimu taslima. Karo mlaku ya sallu alaihi wasallimu taslima, sallu alaihi wasallimu taslima. Karo dandani jalan nang pinggir pantai sallu alaihi wasallimu taslima, sallu alaihi wasallimu taslima. Karo nyebar jala sallu alaihi wasallimu taslima, nitori wak sallu alaihi wasallimu taslima, sallu alaihi wasallimu taslima. Dinten dinten nganti tutuke ora kerasa wis ulih pirange wunggone maca solawat anu wis lanyah wis kulinane wis kanti tiap dina. Hingga pada suatu hari niku nelayan lagi dandani jalapan mangkat taring laut, tapi piyambake persiapan disit nang pinggir pantai. Ternyata ana rombongan kiai badhe nitih perahu, niki rombongan kiai badhe dakwah tenggene pulau seberang, badhe numpak perahu disit. Lah ternyata rombongan kiai niki mirang lan meriksani, kue nelayan lagi dandani jala tapi karo maca solawat mandan banter. Akhirnya sang kiai penasaran sing diwaca apa. Niki rombongan kiai nyaketi niku nelayan. Bareng dirungok-rungokna ternyata rada ana sing keleru. Maka salah seorang kiai memberanikan diri untuk negur. Kang Sardi, apik nemen sampean ya lo lesane maca solawat, nyambut gawe karo maca solawat. Apik temenan, muga-muga istiqomah Kang Sardi. Tapi ngapurane ya, sampean ki nggone maca solawat kok rada keleru. Kuwi sing bener udu solu tapi soli. Oh, kados niku kiai. Iya, matur nuwun nggih Pak Kiai, kula pun delingaken. Ya wis ngono, dilanjut nggone maca solawat. Pak Kiai niki sareng kali rombongane langsung tindak tenggene pulau seberang badhe dakwah teng mriko. Lah ternyata si Kang Sardi nerusaken lah nggone ndondomi jala. Pas lagi ndondomi jala diterus nang nggone maca selawat sallu alaihi wasallim. Miki sallu apa soli ya? Miki kiai niki miki nggone ngelingna soli apa sallu? Kelalen nembe ditegur wis kelalen. Akhirnya sang nelayan niki kepingin nggone maca solawat bener, kuatir mbokan salah maning. Akhirnya sang nelayan langsung melayu nguber praune Pak Kiai. Bareng wis melayu banter tekan tanggene sebelahe praune Pak Kiai. Pak Kiai niki dundangi karo Kang Sardi. Pak Kiai, miki sing bener soli apa solu? Nyong kelalen Pak Kiai nembe ditegur jan wis kelebian, soli apa solu? Lah kiai niki serombongan kaget, sampai tercengang karo mbrebes mili, ternyata Kang Sardi nggone nguber praune Pak Kiai, nggone mlayu niku ternyata nang dhuwur banyu. Nyong cerita merinding, Bu. Jebule nggone mlayu saking ora krasa ora sadar karo kelingan maca selawat niku mlayune nang dhuwur banyu ora ngambah banyu alias kemambang teng dhuwur banyu tapi karo mlayu. Mulane sang kiai nangis brebes mili karo njaluk ngapura, ya Allah Kang Sardi, jebule makom derajate panjenengan lebih dhuwur ketimbang aku, nyong njaluk ngapura Kang Sardi untuk sampean mbuh soli mbuh solu bener ngono. Ora apa-apa. Masya Allah, jebule wong anggar wis kadung cinta karo Kanjeng Nabi, kadung cinta karo Gusti Allah, maka segala penggaweane kuwi wong sing angel-angel pun ora masuk logika gampang dilakoni nang dheweke. Soale napa Kang Sardi nggone maca selawat ora mung nang lisan berarti kowe. Nggone maca selawat atine maca selawat, pikirane selawat, aktivitase nyambut gawe karo selawat, anti ora kober ngrasani wong, anti ora kober nyeneni bojo, ora kober ngodhek-odhek alane anake dhewek. Isine maca selawat, akhir anake diajari selawat, berkah selawat, lingkungan pun melu ndongakna karo wong kuwi mau. Mulane kita mengerti wiyosan dalam Kanjeng Nabi, monggo nggone seneng maca selawat ampun namung teng lisan tapi nang pikir, nang ati, nang kelakuan ayuh pada wong sing bener-bener uripe nganggo selawat insya. Merga kurang selawat sing akhire uripe kurang nikmat, gampang kecekur maksiat, uripe dadi tersesat. Tung tung tung tung tung. Orang-orang rebanane ya tung tung tungan dewek. Sing tak jaluk ning koncoku, ayo podo ngekehno selawatmu. yo tentrem atimu, selamat dunia akhiratmu, selamat gunungnya sampean. Alhamdulillah, bisane selamat niki ora pernah watuk ya bu. Soale warga Sawangan mriki pada seneng maca solawat, betul. Leres. Solawat, ayo solawat. Wong Gusti Allah bae solawat. Solawat, ayo solawat. Wong malaikat bae solawat. NKRI harga solawat sampai taubat sebelum mati modor. Kising payungan sebelah kene jan ket mau nggone ngledheki mumpuni mergo gara-gara kepanasan ngadek ora keduman senek ya bu, mulane mangkate sing kasik. Muga-muga rezeki kene tetep sing barokah. Allahumma amin, Allahumma. Bu, lisane maca solawat, kelakuane estestu nganggo solawat, jebuling jenabi ngendikaaken aljannatu mustaqotun ila arbaatin nafarin. Swarga rindu kangen karo menungso sing pertama talil Quran, wong sing uripe nganggo Al-Quran, sing uripe seneng maca Al-Quran. Bu, assalamualaikum. Ibu agamanya apa? Alhamdulillah, di rumah punya Quran. Masya Allah. Qurannya ditaruh di mana? Lemari. Disimpan apa dibaca? Masih disimpan. Ya Allah, yang masih disimpan bar zuhur tadarus sengain, bar ngasar sengain, bar maghrib sengain. Berarti nganti tekan subuh berngain-ngain. Lumayan. Mukjizatnya Quran sehuruf diwacan dating napa hala. Bahkan gone maca Qurane si kangelan terbata-bata tetep entuk bagian pahala. Si maca Qurane si grotal gratul pahalane kalih mbah, grotale siji gratule siji. Dadi grotal gratul kalih. Alhamdulillah. Lumayan. Maaf bu, mriki wonten sing non sewu ibu-ibu dereng patia lancar maca Quran. Kata aja cilik ngati, isin gue wis ora bisa maca Quran, ora gelem ngaji. Ih, cilaka mencit. Wingi mbah kula ngaji teng bala pulang Tegal. Teng bala pulang Tegal niku ana kelompok jamaah, ternyata terdiri dari lansia-lansia. Buta huruf hijaiyah, mboten saged baca tulis Al-Qur'an, Bu. Tapi sing pinter kiyaine niku. Pak Kiai nggone ngrangkul indah banget. Padahal Pak Kiai ini tahfidz Quran. Ning nggone ngucap kaya ki, "Pak, bu wong nyong besi belajaran maca Quran. Nyong be durung patialanya. Ayo nek bar ngasar, wis kang kebon, wis kang tegalan, wis kang pasar, ayo pada mangkat taring musala, kita melu belajar maca Quran bareng-bareng. Nyong juga lagi belajar, padahal dheweke tahfidz niku." Ning nggone ngendikan begitu, Pak. Sing akhirnya mbak-mbak sepu-sepu dari lima kelompok, dua kelompoknya nikum pun khotam. Nazarnya apik banget pak, ini nazar kayak gie. Ya Allah, nah kayak genyeng maju dina maju tua ya Allah. Ngadek sedela bedeng kule rasane hior, matang kundeleng rasane orang genah. Tapi ya Allah yang diberkahi gune maca Quran ya Allah. Muka-muka yang bisa kotam Quran temenan ya Allah. Ya iya. Mulai yang di nazar ya Allah. Apen dina apen sore mangkat dari musola maca Quran. Masuk nak yang diparing istiqomah. Terus bisa kata maca Quran yang harapan ngundang mumpuni ya Allah. Nazarnya ngatem lah yang bisa cerita ya gue. Dan dua kelompok niku dan denazar niku mbah-mbah sepuh-sepuh nek wis khatam Quran badhe ngundang kula mulane kula bisa cerita sampai wingi sempat yang kelompok nomor 2 niku nazare ternyata hampir gagal. Gara-garane pas persis tanggal sekitar 20 Juli sesampune PPKM ra diketat niku. Sampai-sampai diundur malih 2 minggu setelahnya kula tetep ngaji temriko, kula kaget. Lah pengajian langka layos, langka tarub, langka sound system urang ana wong babar plotas. Lah nyong kan mikir, oh ki panitiane ngapusi. Lah seumur hidup kula nembe pernah ngaji, kula kon ngaji nang teras omah nganggo sound system RT-an sing ngaji wong 30. Ternyata niku karena memang mboten diijini kari kepolisian, Pak. Karena wekdal niku lagi rame-ramene tiang pada sakit, persis habis Idul Adha niku kata sing padha sedo mergo ngendikane sebab gara-gara corona sehingga nggone ngaji mung wong 30. Kula nembe niku pertama kali ngaji model kados niku. Akhire wong 30 niku sing khotam wong 15, sing liyane niku nyekseni. Lah tangga teparo ya langka sing merek pung ora uli dijaga nang kepolisian mung padha pating crongok nang jendela. Tapi kula nelangsa. Langsane niku sing wong 15 mbah-mbah sepuh-sepuh nggone wisuda, nganggo klambi wisuda, nganggo toga. Niku sampe nami ijazah, ya Allah rasane seneng, rasane bunga. Kula sempat negur, Mbah, kan saged kota mae seniki, khatam Qur'ane seniki, maka acara syukurane nginjang nek wis ora ana corona, Mbah. Walah bocah maning kuwi mikir mumpuni ya Allah. Wisane nyong njaluk kataman siki nembok ngesuk keburu mati dhisik malah. Ora sida kataman gugup mati malah repot. Mulane nyong kudu bener-bener paham siki. Wis bisa maca Quran didongakna bae mumpung nyong sing bisa istiqomah ya Allah. Mbah-mbah sepuh niku. Lagi sing sepuh-sepuh mohon semangat ngaji lah pamaning sing nom-noman. Kan ngaten, Bu. Niki wonten madrasah. Madrasah caket dimakmuraken. Arane wong makmuraken madrasah niku kados dene makmuraken banyu siraman ingkang kangge nyiram jasadipun Kanjeng Nabi. Niki lagi ngurip-urip estu-estu sunah Kanjeng Nabi. Putra-putri ken sami ngaos rukune wong ngaji ana telu. Sepindah guru ngaji, yang kedua santri, yang ketiga wali santri. Wong tuan niku kudu ndukung. Soalnya nopo nek tiang sepueh memang betul-betul paham agama, pasti putra-putri dititipaken teng pesantren. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ngaten nggih pepatahe, Bu? Bu. Halo. Halo. Assalamualaikum. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Bapane kiai, anake santri. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tapi kudu kelingan, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Bapane kalong, anake kampret. Bapane nyolong, anake nyopet. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tapi onten Pak, bapane maling, bapane pencoleng, ternyata anake dadi ustad. Onten boten? Apa? Kenapa bisa begitu? Karena si anak niki keparingan hidayah, wegah mengikuti jejak bapane sing ternyata melanggar syariat, maka dheweke gelem ngaji. Mbok jere sapa kowe bocah dadi anak qurrata ayun sing saged justru nyelametake nanting wong tuane pikantuk surgane Gusti Allah. Allahumma. Buah jatuh. Halo. Tapi yang kepingin gadah putra ingkang sae beda urusane. Lho kok beda? Pirengke pinter durung karuan sae, nggih napa nggih? Nggih. Ayo sing ngentekke duwite negara, jatahe rakyat. Wong bodoh apa wong pinter? Pinter. Sing bodoh janjane pengin ning ora ngerti carane. Ayo sing uripe bingung ke wong akeh kuwi wong bodoh apa wong pinter? Wong pinter. Sing bodoh ora iso bingung ke wong akeh. Wong dekne wis bingungi karepe dhewe. Lah sakniki yen pengen gadah anak sing apik, sing sae, imane ditata. ora mung sekedar pinter. Sakniki padus wong pinter gampang. Sing bener angel, sing sae angel. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah mula niki enten pelajaran berharga. Saking dawuhe Nabi Yakub ten putra-putrane, kok ndamel mata buduna mim ba'di. Apa nak sing mbok sembah yen bapak wis mati? Kok ngangge mata buduna mim ba'di? Apa sing mbok sembah yen bapak wis mati? Kok mboten ngeten mantak buduna mim ba'di? Sopo nak sing mbok sembah yen bapak wis mati? Kok ngangge apa mboten ngangge? Astagfirullahaladzim gak nyaut. Kok ngangge apa kok mboten ngangge? Sopo? Sampai sini paham? Berarti bapak ibu para jamaah derek-derek kula, ten donya niki wonten sopo? Nggih wonten apa? Sopo? Nggih penting. Apa nggih? Ayo semangat. Ten donya niki wonten sapa? Nggih wonten apa? Sapa nggih penting. Apa nggih penting. Mula ana wong grundel wae mergo ora ketemu sapa-sapa. Ana wong nesu-nesu ra karuan mergo ora entuk apa-apa. Dadi sapa nggih penting, apa nggih penting. Lah padha pentinge apa kalih sapa niku langkung penting pundi? Non, pancen mentalmu mental apa? Padahal sejatine apa karo sapa niku luwih penting sapa? Buktine Gusti Allah gawe apa-apa kuwi gaweke sapa-sapa. Mula diapak-apakke apa karo sapa luwih penting sapa? Ning mergo kesalahane menungso sepanjang zaman luwih mentingke apa? Ora gelem mentingke sapa? Nanti ana omongan ngene to, nek aku ya ora sapa-sapa, ya ndi sing ana apa-apane? Aku melu. Nek ora ana apa-apane, ambok sapa-sapa ya ora ngreken. Ranggagas. Pangapunten. Ngantos mbah ra dikateke kok. Masyarakat Candi Rata niku luweh milih apa katimbang sapa? Luweh milih barangi Gusti Allah tinimbang Gusti Allah. Umpama ditawani kongkon milih rezekine Gusti Allah apa milih Gusti Allah? Ki wong Candi Rata luweh milih rezeki. Buktine nek entuk rezeki oke padha lali nyang Gusti. Misale gadah toko laris banget, gek sing tuku ngantri-ngantri. Kepireng azan asar saking masjid. Allahu akbar, Allahu akbar. Pas ngedoli ten toko, ayo dijawab jujur. Milih masjid apa milih toko? Toko. Salat jamaah apa ngedoli? Dali. Milih Gusti Allah apa duit? Oi. Panci ngapunten nggih. Dulur-dulur Candi Rata ki wis tuwa-tuwa, ning kelakuane kaya bocah cilik. Ora kaya bocah cilik piye wong ana banyuwe ukrek kaya ngono kuwi. Wis tuwa kok kaya bocah cilik kelakuane. Di antara kelakuane bocah cilik kuwi pripun? Luweh milih barang tinimbang wong. Kula paringi conto. Ana bocah lanang cilik umur 4 taun. Ketinggal wong wadon wayu banget bagi-bagi permen. Kinten-kinten bocah lanang cilik umur 4 taun kuwi milih sing bagi apa milih permen? Milih permen wong bocah cilik. Tapi nek bocah-bocah umur 45 taun milih permen apa milih sing bagi? Milih sing bagi wong regane luwih larang sing bagi. Ki rasane ya luwih penak sing bagi. Lah wong candi rata kuwi kaya bocah cilik milih permen ora milih sing bagi. Ayo coba Bapak Mas ngapunten, sampean milih ndi? Apem. Apa Mbak Sri sing pinter gawe apem? Nek sampean milih apem, Pak, sepiro wae apem iso entek. Tapi nek sampean milih Mbak Sri, Mbak Sri yo duwe. Najan apem muntek, Mbak Sri gawe ke melih saged. Duh. Iki sing diguyu blok endi to? Oh, apem. Pangapunten. Hei, sampean yang milih duit, milih donya, sepiro wae duit, sepiro wae donya, sontek. Neng yang sampean milih Gusti Allah sing duwe donya, najan donya muntek, Gusti Allah maringi milih saged sepiro butuhmu. Understand? Tapi sekali lagi karena kesalahan manusia lebih mementingkan apa daripada siapa. Menungso kuwi rata-rata luweh milih apa ning ora milih so. Nganti yen badhe wonten pemilihan bupati, pilihan DPR, pilihan kepala desa, wonten tiyang dipuntangleti, "Mbak, sampeyan sok iki kira-kira milih sapa, Mbak?" "Eh, nek aku ya ora milih sapa-sapa, ya endi sing ngekeki apa-apa?" "Nek ngekeki apa-apa ya sapa-sapa tak pilih. Nek ora ngekeki apa-apa mbok sapa-sapa ya ora tak pilih. Ambekan aku iki apa?" Wonten mboten ngoten niku? Rata. Padahal tradisi ngoten niku yen diterus-teruske. Kebiasaan ngoten niku yen diterus-teruske. Bahaya. Kaget ya ben. Langsung sebelah kono sih umek wae. Loh, bahayane pripun? Dengerin sayang. Apa yang sebelah sana enggak bisa mendengar suara saya? Oke. Bahayanya di mana? Eh, Bapak Ibu jamaah sekalian, umat niku yen milih pemimpin sing dadi ukuran kok apa? Mboten damel ukuran sapa? Ayo sayang, nyaut sayang. Masyarakat milih pemimpin sing dadi pertimbangan kok apa? Mboten damel pertimbangan sapa? Niku bahaya karena akan melahirkan pemimpin-pemimpin sing ora gelem ngurusi sapa-sapa, ora gelem mikirke sapa-sapa, ora mentingke sapa-sapa, senengane golek apa-apa, ngentekke apa-apa. Sing keploki padahal lek ora diparingi duit ya ora gelem nyoblos. Lah iki nek diterus-teruske. Lumek wae kok. iki yang diterus-teruske pangapunten suwe-suwe sapa karo apa kuwi luweh larang apa luweh berharga apa sapa kuwi wong kok bengong sapa kuwi wong apa kuwi barang akhire uang karo barang luweh larang dan itu sudah diprediksi oleh Rasulullah sayakunu adalla min syatihi sok bakalono menungso kuwi luweh ino katimbang weduse sok bakal ono uang luweh murah katimbang wedus uang karo wedus kuwi luweh larang wedus sakniki lho wis kelakon ngapunten ngapunten ten gene candi rata wae wis kok ingon-ingon uang karo ingon-ingon wedus luweh seneng ingon-ingon ngeramut uang karo ngeramut wedus luweh seneng ngeramut ketunggon uang karo ketunggon wedus atine luwe seneng ketunggon melaku-melaku nemu uang keleleran dalan karo wedus keleleran luwe seneng nemu wong saiki ketemu uang karo ketemu wedus si aman ketemu wedus biyen biyen misale ya misale beto sepeda terus dijagang dijagang ngerti apa ya diparkir ten gene perapatan ngono ditekoki le sepedamu nanti ten perapatan oh ya wis ra apa-apa wong ana wong aman dadi ana wong iki nek biyen aman ya wis ora apa-apa sepedamu mbok seleh perapatan nokono ana wong ora apa-apa aman saiki walian sepedamu mbok parkir nanti le no perapatan hati-hati lo yo ono wong masa iki petok uangnya malah medeni halo ya Allah es tuning nggih kok ono wong wadon yo didolani mbae gek titekoni nduk dalem mbah ketoke kok ngingu wedhus nggih damel sampingan lumayan nek tak dongake induk muga-muga wedhusmu tambah akeh guyu amin matur suwun mbah dongane mugi-mugi wedhus kula tambah kathah didongake wedhuse tambah akeh seneng terus entuk sewulan diduleni meneh karo mbae gek diaturi nduk dalem mbah kok ora ketok anakmu duka mbah kawit injing medal ya tak dongake nduk muga-muga anakmu tambah akeh orang guyu kok nyaprut ndonga apa mbah ngono kuwi ra usah dongake ngono anak loro wis pegel aneh didongake weduse kaya akeh wis seneng bareng didongake anake tambah akeh ora seneng mula yen ana wong duwe wedhus akeh dianggep wong bejo sampeyan bejo mbak weduse akeh bejo tapi nek anake akeh ora dianggep bejo sabar mbak yo anakmu akeh pancene kuwi ngono coba lho wedhus akeh dianggep bejo anak akeh dianggep coba iki janjane bolone wong apa bolone iki janjane wedhus sing kaya wong apa wong sing kaya para wedhus-wedhus sedaya ingkang kula hormati gek padahal bondo daya ngono ya Allah ya Karim ya kesel ngadeg terus Bu tekoke bojomu ngadeg terus ya apa ora pegel buah jatuh tak jauh dari pohonnya tapi onten pak bapaknya haji bapaknya aling ibadah sholat jamaah ra ketinggalan puasa sunah dilakoni seneng sodakoh ngomongnya apik ngomongnya sopan tapi anaknya gentolodong, tukang main, tukang judi, tukang mabok, ngomongnya Allah, sifatnya Allah, watake Allah, sampai durhaka durjana nganti bajingan tengik. Wis bajingan ketambahan tengik. Ya Allah, wis saking lawase, maaf ngene dadi bajingan sampai expired kadaluarsa. Aben dina kuwi Pak Kaji nampa laporan ke masyarakat, kajine ke anake mabuk maning karo dolanan judi. Astagfirullahalazim. Tapi nyong krungu jare nggone judi menang. Alhamdulillah. Bulane ana cerita, Bu. Wong tua gagal manjing sorga gara-gara anak kandunge dheweke. Biyen jamane Khalifah Umar bin Khattab onten seorang bapak nyeret anake lanang, anake dilarak kowe. Diseret dibetot tanggene ngarsane Khalifah Umar bin Khattab. Iklan disit niki bapak dan anak. Nek niki iklan contoh yang baik, bapane sarungan, anake pecinan. Berarti insya Allah keturunan zuriah sing apik-apik kalau huma. Kinyo lagi cerita, ceritane cerita nun sewu rading gegiri sih. Ana seorang ayah ngelarak anake lanang diseret dibetot tengah de ngarsane Khalifah Umar bin Khattab. Bapake ngomong, ya Khalifah, tak seret ki anakku lanang. Soale ki bocah anak kandungku wis tak rumah tak rawat ning bareng gede kok malah nantang wong tua. Bareng wis tak rumati kok malah bantah ramane. Keh tegawa tek pasrana areng sampeyan wis angkat tangan. Ya anak kandungku tapi kelakuane udu kelakuan keluargane nyongono diadili sadil-adile ki bocah. Babane ngomong kaya gue. Si anake meneng bae. Khalifah Umar bin Khattab tereng jawab nopo-nopo karena urung ngerti cerita kentang kimpul asline. Tapi si anake menang baik, tapi tangane karo ngacung. Ya Khalifah, apakah saya seorang anak saya diberi hak untuk berbicara teng mriki? Oh ya uli ngono arpan ngomong apa kowe? Ngeten iki ya Khalifah, nek anak bocah durhaka karo wong tua, apa anak wong tua sing durhaka karo anak? Bapaknya kaget anaknya tokan gue terus mendelik karo anaknya. Di bocah takun mancing-mancing. Bareng anaknya takun begitu sang khalifah jawab, oh pertakunan apik. Iya, nek anak bocah durhaka, betul takunanmu. Juga anak wong tua sing durhaka karo anak. Diarani wong tua durhaka karo anak sepisan. Seorang kepala rumah tangga yang tidak memberikan nafkah wajib kepada istrinya lan ora awe rezeki cukup karo anake, kowe wong tua durhaka. Yang kedua, diarani wong tua durhaka yoke wong tua sing ora maringi asmo sae karo putra-putrine. Dan yang ketiga, wong tua yang tidak menganjarkan ilmu agama, ora ngajarna Al-Qur'an karo anake, kowe diarani wong tua durhaka le. Si anak jawab, "Ya Khalifah, selama nyong dadi anake ki wong bapane nyong ora pernah hawe rezeki cukup karo biungku, ora pernah hawe rezeki cukup karo anak-anakane." Yang oh ya iklan maning. Atos-atos ade alhamdulillah princess. Alhamdulillah nderek seneng putra-putri jenengan pada dipotong ngaos nggih Bu nggih. Arane bocah pancen kedah begitu harus dikenalkan dari sejak dini. Muga-muga anak-anak kita leres-leres dadi bocah sing qurrota ayun, dadi bocah sing salih-salihah. Allahumma amin, Allahumma amin. Ke bapane nyong ora pernah hawe rezeki cukup karo ibuku, ora pernah hawe rezeki cukup karo anake. Yang kedua, bapane nyong aweh asmo karo nyong ki nyong diarani juala. Jualan itu artinya anak budak. Mung merga mamane aku jadi budak pembantu, aku diarani jualan nang bapane. Dan yang ketiga, bapane kulam boten pernah negur kulo nek kulo damel salah, malah boten pernah ngajari ilmu agama karo kulo. Angger wis kaya carane kira-kira sing salah kulo napa sing durhaka wong tuane kulo. Bareng kados niku, bapane ora sida mendelik malah bapane dipendeliki nang Umar bin Khattab. Jebule bapane sing salah. Lah niki Pak, jebule tanggung jawab seorang kepala rumah tangga berat. Namanya suami adalah pemimpin kangge istri dan keluarganya. Bapane niku nggih idola, bapane niku nggih figur, bapane niku nggo role model putra-putrine. Mulane seorang bapak harus semangat nyambut gawe, semangat ngibadah supaya nuruni teng anak maringi contoh sing apik. Aja wong lanangmu ngendel-ngendel na BLT, ngendel-ngendel na PKH, ngendel na saben rebo sembako, wolanamu plompang, plompong. Kedadar, kedodor, lembarak, lemburuk, kayak petelesan kotor, nyepet nyepeti mata. Wong lanang harus punya dedikasi, kepala rumah tangga harus punya inovatif, kepala rumah tangga imane kudu kuat. Soalnya kanggen didik putra putrine memberikan contoh kepada istrinya. Betul bu? Leres bu? Namanya wong berumah tangga suami istri kok guyub rukun, jangankan bocah nang umah, malaikat rahmat betah teng dalam jenengan. Soalnya apa? Suami istri pada guyub rukun ahli ibadah. Lah mu ibu-ibu ge ngati-ati didik anak, bocah niku ngerekam omongane wong tua. Kadang-kadang anak cerita, wong wadon kok lebih sugih ketimbang sing lanang. Ya Allah, sing wadon pada semakean nyepelek nang wong lanang. Lagi sugi sing lanang, kadang-kadang sing wadon maning gentak sing lanang. Apa maning sing sugi wong wadon? Olo, semena-mena banget karo wong lanang. Udah wong wadon kene, kono. Sor langit aduh. Lagi sugi sing lanang, be wong wadon maning gentak sing kakung. Contoh niki, sing ganteng-gantenge lurah penakir, sentak nang sing wadonnya langsung lemporok. Seng ganteng-gantengnya presiden sentak nang si wadon ya langsung kisut kayak dompet bodol. Apa maning lewi sugih sing wadon, apa maning lewi pinter golek duit sing wadon. Loh, nek ana masalah mesti sing wadon ngodek-ngodek. Betul pak? Alah pak, Rika rasa kaken model. Rika bojo karo nyamkan mau modal kolor-kolor tok. Wong lanang dikai gue nang langsor ora bak. Langsa ki deleng wong lanang ireng-ireng banget kaya iki Bu ya Allah. Ndurung dina nang kebon nang alas. Nganti kapale kandele kaya parut. Jenengan wong wadon baju pitung lemari. Betul pak? Fatayatan seragamnya anak, muslimatan seragamnya anak, kondangan kelambine be pitung warna, pitung model. Jemputan anake mang sekolah seragamnya beda, aring pasar nganggo daster. Jenengan baju nganti pitung lemari ki wong lanang deleng kat perang 2017. Nggo hajatan, nggo tasyian, nggo jamaah nang masjid, nggo tahlilan, nggo maulidan, nggo adol pitik karing pasar, kelambine siji kuwe, bebe gambar partai. Lane kowe wong wadon pada-pada sampean lebih ayu. Ya jelas lebih ayu sing lanang nang ganteng. Pada-pada jenengan anake wong sugih umpama. Pada-pada jenengan pinter golek duit umpama. Aja sampe wani gentak nyentak karo wong lanang. Lah wong lanang kok sing wadon lebih sugih, wong lanang harus punya effort. What is a effort? Ki basa Cilacap kene ranana effort. Effort niku usaha, wong lanang harus punya dedikatif, kudu saged ngimbangi. Soale nopo? Hanya sekedar ndompleng niki bahaya. Sewaktu-waktu ana masalah mesti sing wadon ngodek-ngodek. Maaf-maaf niki. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dipun nikah dipun khidbah kali Kanjeng Nabi. Memang seorang Sayyidah Khadijah adalah nun sewu seorang janda yang kaya raya. Sederenge nikah kali Kanjeng Nabi Sayyidah Khadijah janda dua kali tapi nun sewu janda terhormat. Kenapa terhormat? Bukan karena nikah pekat mboten, tapi karena antuke nikah ditinggal sedo kali sang suami. maka setelah dipun nikah kali Kanjeng Nabi, Sayyidah Khadijah pun yo seorang janda kaya raya. Tapi jangan salah, Kanjeng Nabi walaupun terkenal hidup sederhana, gone mengkhitbah Sayyidah Khadijah mahare pun gede, larang, mahal. Karena nopo, tiang kakung harus punya effort, harus punya usaha, harus punya dedikasi. Lho Kanjeng Nabi niku piantun ingkang pinunjul. Pramila jaman seniki pancen seneng pak, wong lanang uli wong wadon lebih sugih. Tapi resikone gede. Akhirnya bapak-bapak ngomong, pantesan mumpuni orang bojo-bojo ya. Sing arep merek wedi. Lah penyong merek arep mbrakot niku kan boten. Ana sing ngomong mulane mumpuni dadi wong wadon kok rasa pilih-pilih, dadi orang bojo-bojo kaya kowe kan. Hello. Masa buat anak coba-coba? Mbojo kowe ora mung sekedar seneng rong tahun telung tahun. Mbojo niku ora mung sekedar nggo 5 tahun, nggo selawase, guys. Sampai akhir hayat malah dirah kon nganti tekan akhirat, digoletin nang akhirat kon mlebu surga bareng-bareng, lagi milih kipas angin ben milih sing apik. Jenengan tuku kipas angin, kan milih sing kuat, sing apik, sing berkualitas, sing tahan lama. Kipas angine Yusartina. Sing demagang jare regang gawa rupa. Niku milih kipas angin, pemilih sing apik. Ini milih bojo, guys. Soalnya apa zaman seniki ana apa-apa mesti dikomentari. Ana wong tanggane nganti taunan orang bojo-bojo. Ya ditakoni, ya Allah wis dadi perawan tua ya orang bojo-bojo. Takon sing hati-hati. Soalnya napa? Lisan niki bisa mempengaruhi mental seseorang. Mune takon rasa kapan bojo takoni bae. Muga-muga ya sampean diparingi jodoh sing betul-betul dirahmati karo Gusti Allah, diridoni Gusti Allah. Ora sandang cepet-cepet bojo, bojo rasa cepet-cepet. Mriki wonten gadis-gadis yang belum nikah? Kata perawan-perawan, jangan putus asa, aja nganti pacaran. Kula ngomong kayak gini isuk pagi jik-jik nikah ya ora ngerti. Tapi mumpung esi sendiri sekolah, ngaji nang pesantren, golet ngilmu, golet pengalaman, nyeneng na wong tua, nyeneng na awak dewek, nek wis betul-betul wong wadon atau seorang laki-laki wis pinter ngilmune, sugih banda dunyane, ora usah golet, digoleti. Ora usah golet, malah digol, digoleti nyong sing ngantri pirang-pirang. Kari milih. Mung kenapa? Kula dereng bojo, nek kula keblet banget bojo wis ket SD kula bojo. Wong kula dilamar kawit SD. Tapi kula nun sewu dereng kepingin. Karena memang kula tesih seneng ngaji dhisik. Esih seneng nang pondok, kepingin banget nggali sing warna-warna. Pramila kula ngomong kaya iki cicik-cicik ngesuk nikah ya ora ngerti. Mulane umpamane mriki ana wong wis taunan nikah, urung hamil-hamil durung meteng-meteng, sampean gone takon sing hati-hati. Aja lisane seketak-ketak, ih, wis taunan bojo meteng-meteng. Wis sampean sing mandul apa bojone sing ora urip. Sing ditakoni arane wong bojo kan kepingine duwe anak, betul? Karena tujuan nikah adalah kasratu anasel, kepingin duwe generasi, kepingin meneruskan darahnya. Sing lakone ya wis luar biasa, wis nganggo pirang-pirang model, sing karo melumah, karo miring, karo mureb. Ibu ngomong kaya wis tahu. Apa cerita mati kudu mati dhisik kan ora? Lah yang jeneng arane bojo wis takon mari ngendi ora nggone ngaji. Ah, nggih. Tadi kurang enak, kurang sekecong nggih Adik. Anu dibeto teng sing adem. Karena niki anu kepanasan jenengan ngadeg, mau nggone sarapan mau nganggo susu energen. Durung mangan sega, kepanasan ya les-lesan, Bu. Mulane niki alhamdulillah panitia pun siap snack, tapi njenengan sing rawuh kathah banget dadi njenengan sing ora keduman snack lho njaluk ngapunten nggih Pak nggih. Muga-muga panjenengan pun sing ikhlas, badane sing sehat walafiat, Allahumma. Hari ini pikantuk infak sedekah keliling sebesar 3 juta 740.200 perak rupiah. Mbok salah ngomong nyong, tak ulang ya. 3.740.200 rupiah. 200 perak. Aja salah paham, jangan seuzon. Mungkin niku artone putrane jenengan. Wow, jujulan tuku kepompong. Ya kan? Anak recehan 200 perak. Karena mamane bapane pada seneng sedekah, anake dadi tiru nyemplungna 200 perak lunting. Si mau tiba nyong weruh mau 200 perak mau. Niki insyaallah tanda ikhlasen jenengan nggih saksi mawat siratal mustaqim ngenjang gone mawat siratal mustaqim kaya kilat menyambar lebwer ngantos dugi swargane Gusti Allah. Allahumma ke bondo donya kuwi lek dawuhe Kanjeng Nabi apa to Kanjeng Nabi nate mlampah-mlampah kalih sahabat ten pinggir dalan niku nemu cempe mati batang cempe niku lho nggih cara mriki batang nggih ya wes lajeng di asto ya dicengkiweng kupinge dijunjung ngeten kalih Kanjeng Nabi lajeng dawuh hadhihi dunya ad-dunya jifah iki lho donya donya kuwi batang ngendikane Kanjeng Nabi donya kuwi batang kotor menjijikkan gilani mula wong yen mukasyafah atine bersih nyawang donya niku ketinggal batang mulane mboten enten hubud dunya mboten enten seneng ten donya. Halo, mergo nyawang donya ketinggal batang wong sing top atine bersih nyawang duit kuwi ketok batang. Niki terus terang kula dereng saged kula. Dereng saged kula nyawang duit nggih ketok duit. Kula kuwatir panitia salah paham. Kula estu dereng saged kula. Nggih, kula nyawang duit nggih tetep ketok duit ya. Panggane ampun heran. Nalika Sayyidina Abu Bakar diaturi Kanjeng Nabi ke agama iki butuh dana nggo perjuangan. Langsung Abu Bakar menyerahkan, nggih, sedaya donya niki kula serahke kangge perjuangan agama, kula infake sedaya. Kanjeng Nabi mawon kaget, lho kok sedaya kuwi? Terus istri sampean, anak-anak sampean, keluarga sampean pripun? Dawe Abu Bakar, cukup bagi kami memiliki Allah dan Rasulnya. Lho kok saged ngoten? Soalnya Sayyidina Abu Bakar nyawang donya niku ketok batang. Wis kabeh gowo wong batang wae kok. Halo. Donya niku napa berarti? Banteri, donya niku napa? Lek ana wong rebutan donya berarti rebutan. Padahal makhluk sing senengane rebutan batang ning siji apa asu. Mula mangpirsani wong sak dulur neng geger rebutan donya wajahe mirip asu. Nembe wajahe wae wis mirip pecucu. Mriki wonten sing sak dulur geger perkara rebutan donya. Asu. Lho pancen nggih kok. Lah terus sak niki ten donya niki pripun? Ayo eling-eling. Sampeyan ki janjane nyumbang piro to? Dok rawel banget. Dawuhe Kanjeng Nabi niku lho, ana donya kon ngopo? Ad-dunya darul amal la jazaa. Wal akhirah darul jazaa la amala. Donya iki panggonane amal. Ora ana piwales. Nah, akhirat iku panggonane piwales. Ora ana amal. Lho, sebelah kono umek wae ketu. Padahal sebelah kono niku paling rekoso lho, kayak dalane ngene. Nggih. Ganjarane paling akeh. Tapi paling rewel. Paling ganggu situasi. Subhanallah, semangat ibu-ibu, masya Allah. Itu demi cintamu padaku. Makasih sayang. Kamu ngerti banget perasaan aku. Dilanjut betul nih. Dunia ini panggonan amal. Orang nopi wales ten dunia niki. Sangking Allah. Nek akhirat panggonan piwales wis ora ana amal. Maksudipun dos pundi ngeten? Ten donya niki panggonan kanggo ngamal mawon. Ana amal apik, ana amal elek. Sakerso jenengan nindakake ngamal sing pundi? Ten donya niki dereng enten piwales napa-napa. Amal apik ten donya niki nggih. Mboten nampi piwales ganjaran napa-napa tasian. Mergi piwalese diparingke benjing ten akhirat. Ten donya niki nglakoni amal elek kados napa nggih. Mboten nampi piwales siksa napa-napa. Amergi balesan siksane niku mboten diwenehke ten donya, benjang dateng akhirat. Terus tentunya niki wonten tiyang amale api, ibadahe api, akhlake api. Nggih dereng nampi ganjaran napa-napa. Ngapunten, ana wong sregep banget salat dalu, hajat tahajud witir, hajat tahajud wisir. Asale melarat terus dadi sugih, nggih mboten, mboten. Sregep salat dalu, tahajud witir, yen asli melarat ya tetep melarat. Mergo ganjarane salat dalu, hajat, tahajud, witir mboten diparingke ten donya, diparingke benjang dateng akhirat. Ana wong wiridan ya ora mandeg-mandeg. Gek ten pundi-pundi mboten tasbih ngelewer, diputer terus. Wiridan sumiyati wer wer wer wer wer sulastri wer sunarse asale wonge ireng mergo sregep wiridan terus malih dadi kuning mboten najan sregep wiridan yen asli ireng ya tetep ana ibu-ibu lemun terus maca Al-Qur'an mawon akhire dadi langsing mboten sregep maca Qur'an yang lemu nggih tetep kadang malah bunder ser nganti ora ana geret-geretane ganjarane wiridan balesane maca Qur'an mboten diparingke ten donya benjang leh maringke dateng akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebalike para jamaah ingkang kula tresnani, ten donya niki wonten tiyang nakal. Ora nate ibadah. Nggih, mboten nampa siksa napa-napa. Ana wong wedok senengane ngrasani tangga, ngono ku untune ya ora mrotoli. Ilate ya ora mlungker. Intil-intile ya ora prithil. Mergo balesan siksane ngrasani iki ora diwenehke nyang donya, benjing dateng akhirat. Paham? Ana wong lanang hobine ngincengi wong wadon adus. Ngono kuwi matane ya ora picek. Tetep mlorok. Mergo siksane mboten diparingke ten donya, benjing ten akhirat. Tangan dienggo nyolong, dienggo duduli bokong. Ya ora kiting, ya ora ciker. Wong siksane benjing ten akhirat kok ngambung bojone tangga. Irunge ya ora gruwung. Lho, malah halus jare kan. Wong siksane ora diwenehke ning donya, benjing ten akhirat. Terus ana wong lanang tumindak zina, ngono kuwi barange ya ora puklek. Ora cuklek. Tetep apik wong kena dienggo meneh kok. Kok gancet barange. Mergo kok ana istilah gancet barang. Mergo siksane niku mboten diparingke ten donya, benjing dateng akhirat. Aman aja kaget. Ana wong nakal ora nate ibadah ning sugih. Sing ibadah sregep kok melarat. Kek kula nate diprotes kok ngoten niku. Duka tanglet duka protes padahal aku ora pangeran lho diprotes. Ya karepe protes pangeran lewat wong ngene-ngene iki. Gele matur Gusti Allah terus jam terus Gusti Allah niku adil. Ya iya Gusti Allah maha adil. Lha buktine ngeten niki rak mboten adil. Sing ndi? Lha niku wong ora nate salat ora kenal Gusti Allah kok uripe nang donya kepenak. Apa-apa duwe pengen apa keturutan sugih banget. Gek sing kaya kula ngeten niki salat kawit cilik kok melarat, awet melarate. Akhirnya kula jelaske. Ngene lho, Bro. Kuwi pandangan dohirmu wae kaya-kaya Gusti Allah ora adil. Rungokke tak orang. Wong sing ora nate salat, wong sing nakal, kelakuane elek, digawe sugih bondo donya, ketoke wae dipenakke, padahal kuwi arep disengsarake. Lha kaya sampeyan kuwi sregep salat, sregep ngibadah, ketoke wae sengsara, padahal kuwi sampeyan arep dikepenakke. Contoh yo ana kok ana wong kayake dikepenakke, ditumpakke mobil mewah, mobile jan api. Banget. Ditumpake mobil apik banget. Wis pokok wong sak Candiroto ora ana sing duwe mobil kaya kuwi. Saking apike, gek supire profesional. Terus didampingi pejabat-pejabat, pengawalan ketat, forader ngarep buri, polisi senjata lengkap, diliput macam-macam media, televisi, media cetak macam-macam meliput kabeh. Mu kaya wong top, padahal kuwi arep dilebokke penjara. Lah koruptor-koruptor kae. Ditumpake mobil mewah, didampingi pejabat, dikawal rapet karo polisi. Diu. Kepenak banget tuh. Padahal kuwi arep dilebokke penjara. Ana wong ditumpake pit. Ontel kuwi lho. Tapi arep dijak nyang restoran. Mulane sementara sampeyan kuwi ditumpake pit. Ontel, rungokke rat melarat. Ning sampean arep dilebokke restoran swarga. Lha sing wong nakal-nakal kae ditumpake mobil mewah, pengawalan ketat, kae arep dilebokke penjara neraka kae. Alhamdulillah sing melarat terhibur ketoke. Ya Allah. Ora usah susah dadi wong melarat, ditabung karo Gusti Allah. Panjenengan ora diwenehke nyeng donya, diwenehke benjing ten akhirat. Supaya panjenengan mi uripe ora abot-abot. Kuwi tandane panjenengan disayang karo Gusti Allah. Jenengan dinten iki sedakwe luar biasa lho, Bu. Sing mone arep ora tuku pete dadi tuku pete. Sotako leres sing mone arepan ora tuku balon dadi tuku balon, larisi pedagang kuwi sotako, walaupun pedagangnya ya bati duit jenengan badhe balone, tapi karena jenengan rawuh temriki niate apik dating larisi bakul niku dados sedekah jenengan. Jenengan senyum teng kula, kula bales senyum kali jenengan dadi sedekah kula, sedekah panjenengan. Simone arep ora tuku es karena panas dadi tuku es. Simone arep ora tuku tiker dadi tuku kelasa, sedekah panjenengan. Betul. Laras, mungkin hari ini makom derajate panjenengan lebih mulia ketimbang kula. Kados crita mangkene iki, wonten Sang Kyai negur, ternyata jebule sing ditegur niki malah wong sing mulia derajate ngungkuli Pak Kyai menika. Kenapa? Mungkin hari ini Anda lebih mulia ketimbang saya, jenengan rawuh wonten mriki tanpa rasa pamrih, kepanasan ngadek ora keduman snack ditariki infak maning. Jenengan lebih mulia. Kenapa lebih mulia ketimbang mumpuni? Lah kula dugi mriki kan jelasan nasi ngamplopi. Mungkin niate kula kali niate panjenengan lebih suci niate panjenengan. Bisa jadi Anda lebih mulia ketimbang kula. Mulane kula estu tang mriki mboten nonton niatan ceramah, tapi niat kula ngajak ngelingaken awak kula dhewek, ngelingaken panjenengan sedoyo, eling-kinelingan ben kabeh pikantuk rahmate Gusti Allah. Allahumma. Amin Allahumma. Kembali malih, omong sa omong dijaga. Wong sing seneng maca Quran mesti saged jaga lisan insya Allah. Kana suarga kangen karo wong sing maca Quran. Yang kedua, hafizil lisan. Wong sing saged jaga lisan, saged jaga omongan. Hati-hati nek ngomong, ngarangane wong jaman saiki. Mangkat kondangan ya lambene senenge komentar. Mangkat ning hajatan dhewe wedang teh ya dirasani wedang teh. Asane ra ngalor ra ngidul kaya nguyuh jaran. Kaya ngerti-ngertine rasane nguyuh jaran kaya ya Allah, sing hajatan wong sugih nyemble wedhus satene gedhe-gedhe, ya dirasani ilih pamer. Sate sakepel-kepel. Ngeloloti telak. Gendera satene cilik-cilik ya dirasani ih wong sugih kok pelit. Sate sakutil-kutil. Kutile sapa di sate? Hajatane mantenan pengantin wadone ayu sing lanang ngelek ya dirasani ya Allah ki pengantin wadon ngimpi apa bocah wadon ayu-ayu kulit grandong anyang-anyangen. Giliran pengantin wadone elek sing lanange gagah ya dirasani pengantin lanange picek. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sing iman karo Gusti Allah, iman karo dino akhir, hendaklah ngendikan sing sae. Durung bisa ngomong sing apik lebih becik meneng cara mriki napa? Meneng. Mendel. Cara Cilacap silent please. Durung bisa ngomong sing apik lebih becik meneng, apalagi hidup bertetangga. Ayo jaga omongan soalnya apa? Jaman seni kilisan kita wis pindah ring jempol. Ngati-hati nih gawe status nang WhatsApp. Oh, jaman siki mangkat kondangan gawe status, mangkat arisan gawe status, ora liarisan gawe status. Nambe kebelet di gawe status lagi mules nih. Nyindir kancane lewat status sing disindir ora kerasa, sing disindir ora mikir, dulure melu maca malah dadi kerasa, dadi jengkelan karo dulure dhewek gara-gara story WhatsApp. Ngesuk pun iki jempol disuwuni pertanggungjawaban nek ngetik sing apik-apik. Setuju? Sepakat. Duwe tangga usahane warung, jebule nggone dodolan nggone marung. Barang-barangnya lebih larang 200 perak ketimbang warung sing adoh. Kowe kira-kira sampean gone belanja maring warung sing perak apa sing adoh? Sing adoh. Kowe wong ora jaga rasa. Ibune jawab, "Lah wong ana warung sing murah pada-pada adoh ya tak lakoni mumpuni." Iya, tapi kan mung kacek 200 perak. Mas enggane langsung dadekna sugih tangga kan ora. Pemane tanggane sugih alhamdulillah muga-muga dadi kecepretan kan kaya kowe Bu. Pikirane sing dawa, wonge sahur semaur maning lah 200 perak kan uping. Wong nadhe nadia tulung pikirane sing bijaksana. Nek kaya kowe primitif pemikirane Bu. Duwe niat sing apik ya Allah nyong ngerti wong kae nggone dodolan pancen larang 200 perak ketimbang warung sing adoh mana. Tapi ya Allah tak niati nyong becer belanja ring warung sing perek iki karena ken duwe anak telu si cilik-cilik. Sing barep mlebu kuliah karo mondok malah. Si nomor loro mlebu SMA, si nomor telu sing bontote ragil lembuban mlebu SMP. Nyong tak belanja ring kana ora apa-apa lah. Moga-moga dadi wasilah melu nyekolah na anake kae wong. Pancen wonge ora ngerti nyong melu nyekolah na, tapi moga-moga Allah tuli ganti sedekah wae nyong sing lebih rejeki barokai. Kae wong pikirane dawa. Sampai lagi bangun omah, Pak. Tangga perak pegaweane dadi kuli bangunan. Ya tangga perak sing dienggo kanggo nyambut gawe nang omahe sampean. Wonge jawab, "Lah, pegawainya basile potel patel ini kanggo kena ya pikirannya sing dawa sing profesional ngundang tukang kang tangga desa tangga perak tetep dinggo nang umahe sampean dalam rangka dadi kuli aduk lah umpama utawa tukang gawani semen umpama utawi kon natani bata umpama sing penting kon melu kerja nang umahe sampean kuwi wong jaga rasa. Bojone kuline, sing wadone sing pengertian, wong sing lanang agi dikanggok nang omah perek, anake aja ngasih melu ngintil. Bapane kerja anake ngintil. Lamun sing ngerjakna wong sugih, nggone awewe dang pacitan ben mung pas-pasan, anake melu. Niki bermasyarakat jaga omongan, jaga lisan estestu supaya kula panjang sedaya uripe betul-betul dirindok nanang surga, amin Allahumma amin. Jam rolas bu ya Allah pintan-pintan sejamaning ya pak nyong kangen cie bapaknya kangen karena nyong ya Allah. Matur nuwun Pak, nang ngene iki lah resikone mumpuni dadi wong ayu. Dikangeni wong kaki-kaki. Bapane ngendi kaya kepri ora kangen karo mumpuni. Deleng mumpuni kan si dewek kan si beneng bening lah deleng bojone nyong jan kaya kae mumpuni kaya kising kepriwe. Nun sewu pak bapane arane ayu juga perlu modal. Betul bu? Ayu perlu mo? Perlu modal. Mulane anggar rumput tetangga hijau rumput sendiri aku kudu dirumat bapane wong lanang. Betul bu? Nyong nganti tua kaplek gedene semene ya dina-dina digombali kaya kuwi nyong kangen karo kowe mumpuni semandan ora percaya nyong Pak. Ora percayane apake wong lanang padha ngomong mumpuni nyong golek bojo ora usah ayu-ayu lah. Merongos ora apa-apa. Dume nyong merongos. Merongos ora apa-apa mumpuni sing penting kulite sing putih, sing bening, sing dawa apane? Dawa sabare mumpuni putih sing bening sing ayu ya sing putih ya akhirnya terjawab ya ngana bocok roh bihun bening putih dawa anak mani sing gombali lah mumpuni nyong tau ramili sing suge pada-pada santri pada-pada wong biasa sing penting ngerti agama tapi nyong lebih seneng ngolet bocok gue sing menengan sing kulite putih tapi pinter masak yang ngana bojok karo magicom putih menengan diem-diem pinter masak meneng ijik-ijik mateng yang ngana bojok karo magicom mulane arane golet bojok tetangga istrinya lebih hijau ya monggo bojone dewek kudu dirumat betul leres arane ayu saiki perlu modal mie nyong yakin ke ibu-ibu pas lagi gadis awake luar biasa apik betul bu barang wisanake 5 melar ya bapane sing pengertian sekali-kali digawaring salon udah salon ampli salon kecantikan kon pada pedikur manikur aja ngerti nih wong wadon mung kukur-kukur betul bu hidup wong wadon lah bapaknya melas kayak gue dideleng ireng-ireng kulite dinantina nyambut gawe, ibune wis ayu di rumah nang bapane, ibune yang layani servis sing apik. Betul bapane? Nyambut gawe kesel kang kebon, wis disambut karo senyuman. Aja malah ibune nang umur rewot-rewot, ngene nginang lambene tekan kuping. Bocah urung didusi teras durung disaponi, bapane lagi kesel-kesel kang kebon, ibune rewot-rewot ya bapane mangkel. Ya Allah. Kepriwe rika ngene dadi wong wadon jan ibu? Rewet-rewet ngene nginang lambene tekan kuping bocah sing ditusi teras disaponi pancen rika wong wadon kaya assalamualaikum. Lah wong lanang niki tanggung jawabe gedhe luar biasa. Mulane bapane kadang ning kebon lagi kepanasan, lagi karo nembang. Dadi wong tuwa abot sanggane yen lagi eling tanggung jawabe direwangi bendino nyambut gawe rekoso kanggo mulyane keluarga karo brebes milini tori kentrang. Oh mboten nandur kentang mriki ya Pak. Nandure moncang. Alhamdulillah. Dalem. Oh wong kene nandure jahe. Oh kados niku. Moncang, kobis, jahe, masyaallah makmure nggih. Keberkahan Lombok. Nyombe lagi nandur Lombok Pak jan ya Allah nyong krungu ke cabe lagi larang. Eh larang apa murah? Wis salah bu larang. Alhamdulillah untung nyong nang 10.000 40.000 nang pedagang kana. Alhamdulillah saking petani pinten mriki. Pinten? 10.000 Rolikur ewu saking petani. Masya Allah alhamdulillah nyong dalemaning panen. Krungu kabar seneng ya Allah wingi nggone nandur pas lagi Lombok murah. Lah bareng ke wis panen alhamdulillah. Manten larang niki. Ya kenang tanggo tambah-tambah nggone mangkat sangu ceramah ki nyong. Nah alhamdulillah ternyata wis jam 12 Pak. Nyong munggah pancen jam 11 kurang seperempat mangke niki. Nun sewu kula dugi mriki gasik wa telepon karo panitia Pak. Kula nggone ngaji munggahe gasik mawon. Soale kula saking mriki pindah teng Dukuturi Tegal. Saking Dukuturi mangke dalu wonten Doro Pekalongan. Dados niki kana bolak-balik ayulah wong nyong tekane gasik dimulai gasik. Panitia jeneng pun gasik sangat gede mulai. Cuma wau pancen gene maos maulid agi maos sim tudur are menika radi dangu kawit jam 8 pagi leres nggih Bu. Ya wis ora apa-apalah diniati kabeh mau kangge mulyaaken lahiripun Kanjeng Nabi. Muga-muga pikantuk syafaat dunya akhirat Allahumma. Amin Allahumma. Karena niki memang kula hanya batasnya sampai jam 12. Losun kanti sangat panjenengan sangiling memaklumi karena memang dipun bagi-bagi wektale. Maka panitia hari ini mboten namung derek seneng jenar rawuh wonten mriki tapi ngajak mari pengajian rame itu bukan dari yang hadir niki kathah. Pengajian sing sukses bukan dari lucunya sang penceramah, tapi ngaji sukses niku terlihat dari setelah pengajian. Apakah akhlak kita lebih baik dari yang kemarin? Naik esi pada karo wingi jenenge rugi, lebih buruk ketimbang sing wingi namanya celaka. Tapi mari kita dadi wong sing beruntung. Kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin, yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kula suwun kanthi sangat ampun kondur ampun cengkaremiin. Kula suwun Bapak Kyai Fakhrudin kagem mimpin doa pengawasan dinten menika. Amargi estu niki dipun bagi-bagi wektale kangge rasa takdim kula santri dumateng kiai, monggo doa dipun pimpin kalian Bapa Ustaz Fakhrudin sumangga. Matur sembah sun sangat keluarga besar Duku Sawangan, matur sembah sun pemerintah desa Penakir lan sedaya warga Nahdliyah wonten ing Penakir. Mugi-mugi sak sampune doa jenengan kondur wilujeng widodo lir kali saking sambi kala menapa lan estu saged pinanggih malih sanes majelis. Allahumma saking kalau sedaya kalepatan iki pamunten, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, saestu mohon bimbingan ugi mohon didik usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. doa dipun imami kalian Bapak Ustaz Fakhruddin. Sumangga sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, taqabbalallahu minna wa minkum.